Mengapa kau tangisi sepanjang hari? Ku mohon kepadamu, hapuslah air matamu. Lama relakan sayang, doamu ku harapkan, semoga ku cepat kembali. Manis manis tabahkanlah hati. Manis, manis, manis, sayangku. Pergi.